para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Acer Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 41. Kalimat kunci hari ini adalah... Gakuen-sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. Bisa pergi ke festival kampus menyenangkan. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Anna sudah sembuh dari pilek dan merasa sehat. Hari ini ia menulis surat elektronik terima kasih kepada Kenta yang membawanya berkeliling di Shizuoka. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 41. Kalimat kunci hari ini adalah... Gakuen-sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. Bisa pergi ke festival kampus menyenangkan. Kenta-sama, o genki desu ka? Kono aida wa arigatou gozaimashita. Gakuen-sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. Tsugi wa Tokyo de aimashou. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Kenta-sama. Yang terhormat Kenta. Dalam Kenta-sama. Sama. Adalah kata kehormatan yang digunakan setelah nama seseorang untuk mengungkapkan rasa hormat terhadap orang tersebut. Ini lebih sopan daripada Kenta-san. Kita juga menggunakan sama untuk nama penerima dalam surat ya. Betul. Ogenki desu ka? Secara harfiah artinya apakah sehat, tapi maksudnya apa kabar? Ogenki adalah sehat atau baik-baik saja. Ini adalah kata sifat genki yang artinya baik-baik saja atau sehat dengan sebutan kehormatan o di depannya. Desu adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Ka di akhir membuat kalimat ini menjadi pertanyaan. Bagaimana saya harus menjawab jika ditanyakan o genki desu ka? Anda dapat mengatakan ya, saya baik-baik saja. Hai, genki desu. Di sini jangan gunakan sebutan kehormatan o karena Anda berbicara mengenai diri sendiri. Jadi kita ucapkan genki desu dan bukannya o genki desu, begitu ya? Ya. Jika Anda merasa kurang sehat, katakan ma. Yang maksudnya, ya sepertinya. Dengan ini Anda dapat mengindikasikan Anda merasa kurang sehat. Kono aida wa arigatou gozaimashita. Maksudnya, untuk waktu itu terima kasih. Kono aida adalah waktu itu. Wa adalah partikel penanda topik. Arigatou gozaimashita adalah terima kasih. Tak dapatkah kita katakan arigatou gozaimasu di sini? Tidak. Saat mengungkapkan terima kasih atas apa yang kita pikir telah dilakukan di masa lampau, kita menggunakan arigatou gozaimashita. Gakuen-sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. Bisa pergi ke festival kampus menyenangkan. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Gakuen-sai adalah festival kampus. Ni adalah partikel yang mengindikasikan arah pergerakan, yaitu tempat kemana seseorang pergi. Iku adalah bentuk kamus dari ikimasu yang artinya pergi. Jika Anda gabung bentuk kamus iku bersama dengan koto dan mengucapkan iku koto, Anda telah mengubah kata kerja menjadi kata benda. Na adalah partikel yang mengindikasikan subjek. Dekite adalah bentuk te dari kata kerja. Dekimasu yang artinya dapat melakukan. Ini mengungkapkan kemampuan atau potensi. Bentuk te dari dekimasu adalah dekite. Akan saya ingat-ingat. Jika Anda menggunakan bentuk T, Anda dapat menjelaskan alasan atau penyebab apa yang dikatakan setelahnya. Kata yang mengikutinya, tanoshikatta, adalah bentuk lampau dari kata sifat tanoshi, yang artinya menyenangkan. Des adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Mari berlatih mengucapkan kalimat kunci hari ini. Gakuen-sai ni iku koto ga dekite tanoshikatta desu. Untuk mengakhiri surat, Anna menulis 次は東京で会いましょう。 Selanjutnya, mari berjumpa di Tokyo. 次 adalah selanjutnya atau berikutnya. Wa adalah partikel penanda topik. Tokyo adalah ibu kota Jepang. De adalah partikel yang mengindikasikan tempat. Aimashou adalah mari berjumpa. Berjumpa adalah aimasu. Jika Anda ganti bagian mas menjadi mashou, maka Anda membuat usulan. Jadi, aimashou adalah usulan yang berarti mari berjumpa. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 41 lagi. Kalimat kuncinya adalah 学園祭 に行くことができて楽しかったです。 Bisa pergi ke festival kampus menyenangkan. Kenta-sama. お元気ですか?この間はありがとうございました。学園祭に行くことができて楽しかったです。次は東京で会いましょう。 Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari ikukoto ga dekimasu, yang artinya dapat pergi, suatu ungkapan kemampuan atau potensial. Mohon ajari lebih lanjut mengenai ungkapan semacam itu. Watashi ga oshiemashou. Sensei mengatakan, Anda dapat mengungkapkan kemampuan atau potensial jika menggunakan bentuk kamus kata kerja dan menyambungnya dengan koto ga dekimasu, yang artinya dapat melakukan sesuatu. Mari kita membuat kalimat menggunakan koto ga dekimasu. Saat Anda mengatakan saya dapat pergi, saya adalah watashi. Pergi adalah ikimasu. Dan bentuk kamusnya adalah iku. Setelahnya Anda tambahkan koto ga dekimasu. Jadi ucapkan watashi wa iku koto ga dekimasu, yang artinya saya dapat pergi. Untuk mengubahnya menjadi negatif, ganti dekimasu menjadi dekimasen. Maka kalimat saya tidak dapat pergi adalah watashi wa iku koto ga dekimasen. Apakah Anda ingat bentuk potensial dari kata kerja? Bentuk untuk mengungkapkan Anda dapat melakukan sesuatu. Anda sudah mempelajarinya di pelajaran 35. Bentuk potensial dari ikimasu, yang artinya pergi, adalah ikemasu. Dapat pergi. Artinya pada dasarnya sama dengan iku koto ga dekimasu. Namun, ikemasu lebih informal. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Hari ini kita memperkenalkan kata-kata mengenai merasa segar. Sukkiri. Sukkiri. Apakah ada kaitannya dengan suki, yang artinya suka atau gemar? Tidak sama sekali. Sukkiri menggambarkan ruangan yang rapi dan hanya memiliki keperluan dasar. Ini juga mengungkapkan bagaimana Anda merasa segar dan bergairah karena telah pulih dari lelah dan penderitaan. Ada juga kata serupa yang menggambarkan bagaimana Anda merasa nyaman. Sappari. Anda juga dapat mengatakan sappari, misalnya setelah Anda membasuh wajah. Dan demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, inilah pojok catatan si Anna. Saya menulis surat kepada neneknya Sakura-san, dan bukannya surat elektronik. Secara tradisional, kita harus menulis bahasa Jepang secara vertikal dan dari kanan ke kiri. Sulit sekali. Saya akan meminta Sakura-san untuk memeriksanya. Apakah Anda menikmati pelajaran 41? Kalimat kuncinya adalah 学園祭 に行くことができて楽しかったです。 Bisa pergi ke festival kampus menyenangkan. Ikutilah episode selanjutnya.